الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. فقد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخواني في الدين رحمني الله وإياكم أجمعين، kita lanjutkan dari pelajaran kita kitab Tauhid karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Pembahasan kita masih pada bab firman Allah Subhanahu wa taala: "Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun." Apakah mereka merasa aman dari rahmat Allah dan tidaklah yang merasa aman dari makar Allah kecuali kaum yang merugi? Dan firman Allah Subhanahu wa taala: "Wa may yaqnatu min rahmati rabbihi illa dhalun." Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Rabb-nya kecuali orang-orang yang tersesat. Sudah kita jelaskan dari dua ayat ini dan bahwasannya bab ini adalah tentang dua pembahasan, yaitu pembahasan yang terkait dengan seseorang yang merasa aman dari makar Allah sehingga dia merasa aman untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat dan ini disebabkan karena dominannya raja pada dirinya, rasa berharap pada dirinya kepada Allah yang tidak diiringi dengan khauf, rasa takut kepada Allah, sehingga dia merasa aman, sehingga yang selalu dikedepankannya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Tetapi dia lumuri dirinya dengan dosa dan maksiat dan merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah seseorang yang sebaliknya, yang justru dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, menganggap bahwasanya tidak mungkin lagi dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, berputus asa. Dikarenakan khaufnya yang berlebihan yang mendominasi mengalahkan rajanya, timbul putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya adalah perbuatan tercela, dan dua-duanya sebagaimana yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah termasuk dari dosa-dosa besar. Lalu bagaimana sikap seseorang yang benar dalam permasalahan ini, yaitu antara ar-raja wal khaufnya itu harus seimbang. Sebagaimana yang sering kita jelaskan, ya, dia berharap ketika dia beramal, dia berharap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima amalannya. Tetapi di sisi lain dia juga khawatir bahwasanya amalannya tersebut masih banyak kekurangan sehingga Allah tidak menerimanya. Dengan demikian dia selalu memperbaiki dirinya. Ketika dia melakukan kesalahan, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berharap taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sisi lain dia juga khawatir taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikarenakan kurangnya dia di dalam memenuhi syarat taubat. Selalu demikian. Sehingga kalau demikian maka kehidupannya dia seimbang. Ya. Tidak dia terlalu takut sehingga dia berputus asa dari rahmat Allah. Dan tidak dia terlalu pede dengan amalannya sehingga dia merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil kaba'ir faqala ashirku billah wal ya'su min rahillah wal amnu min makrillah. Dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang al-kaba'ir, tentang dosa-dosa besar. Maka beliau menjawab, asyirku billah, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, wal ya'su min rahillah, dan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, wal amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, pada hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang al-kaba'ir, tentang dosa-dosa besar. Ini menunjukkan bahwasanya dosa itu terbagi menjadi al-kaba'ir was-shagha'ir, menjadi dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Dan pembagian ini sudah ada sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena beliau ditanya tentang al-kaba'ir, tentang dosa-dosa besar. Nah, di situ ada shagha'ir. Dan bukan hanya kepada hadis ini saja. Di beberapa nas beliau ditanya tentang al-kaba'ir. Ya. Atau bahkan beliau yang menghabarkan kepada para sahabat ridwanullah alaihi majma'in tentang dosa-dosa besar, yang menunjukkan di situ ada as-shagha'ir, ada dosa-dosa kecil. Walaupun ketika dikatakan as-shagha'ir, dosa-dosa kecil, bukan berarti kita menganggap itu adalah dosa yang remeh. Ya, ah ini dosa kecil saja. Ya, permasalahannya bukan dosanya itu besar atau kecil, tetapi permasalahannya bahwasanya ketika seorang itu melakukan perbuatan maksiat, walaupun itu adalah dari dosa-dosa kecil, dia bermaksiat adalah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang seharusnya tidak selayaknya seorang itu sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dia ya melakukan dosa-dosa, bermaksiat, bersengaja melakukan maksiat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Lalu al-kaba'ir atau apa yang menjadi batasan bahwasanya suatu dosa itu dikatakan sebagai al-kabira, sebagai dosa besar. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan atau menukilkan dari Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala tentang batasan dan pengertian dari al-kabirah, dari dosa besar. Qala kullu ma rutiba 'alaihi uqubatun khasa sawa'un kanat fid dunya aw al akhirah wa sawa'un kanat bi fawati mahbub aw bi husuli makruh. Setiap dosa yang rutiba 'alaihi uqubatun khasa, yang berakibat dengan akibat yang khusus, berakibat dengan akibat khusus, ada akibat dan disebutkan secara spesifik terhadap dosa tersebut. Apakah akibatnya itu di dunia? Ya, Di dunia misalnya pelakunya diancam dengan hukum had, hukum pidana. Ya, ini menunjukkan bahwa saya itu adalah minal kabari, termasuk dosa besar seperti zina, membunuh, ya, kemudian mencuri dan lain sebagainya, ya, menuduh. Baik. Atau di akhirat disebutkan ancaman bahwasanya, ya, yang melakukan dosa ini misalnya, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memandang padanya, tidak akan melihat padanya. Ya, atau disebutkan adab khusus tentang dosa tersebut. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya itu adalah dosa besar. Wa sawa'un kanat bi fawati mahbub aw bi husuli makruh. Sama saja apakah nanti akibatnya tersebut adalah hilangnya suatu yang dia cintai, atau dia mendapatkan, ya, yang dia tidak sukai. Ya, ini adalah pengertian, dan ini mencakup dosa-dosa yang sangat banyak. Ya, dosa-dosa yang sangat banyak. Ya, karena itu kita lihat dari para a'immah kita, mereka menulis khusus tentang perkara ini, yaitu al-kaba'ir, tentang dosa-dosa besar. Ya. Dan dosa-dosa besar ini dia bisa terhapus dengan apa? Dengan taubat yang benar, taubat yang nasuha, yang memenuhi syarat-syaratnya. Atau juga bisa dengan ditegakkan hukum had, kalau memang di kita ada hukum hadnya, hukum pidananya. Ya, karena di dalam konsep hukum had, hukum pidana di dalam Islam yang diterapkan bagi para pelaku dosa, ya, apakah itu kisos, seorang dikisos karena dia membunuh kemudian dia dihukum bunuh, ya, dirajam kalau dia berzina misalnya, dipotong tangannya kalau dia mencuri. Konsepnya dalam Islam itu bukan sekedar hukuman bagi pelaku, tetapi sebagai takfir sayyi'ah, sebagai penghapus dosa yang dia lakukan. Ya. Dosa mencurinya insyaallah hilang ketika dia dipotong tangannya. Ya, dan lain sebagainya dari hukum-hukum had. Itu salah satu konsepnya yang harus dipahami. Bukan hanya sekedar punishment, bukan hanya sekedar hukuman, bukan sekedar supaya dia kapok, bukan. Tapi ada konsep yang lebih mendalam, yaitu sebagai penebus dosa dia. Ya, yang menyebabkan dia dihukum had, hukum pidana. Ini salah satunya. Nah, lalu bagaimana dengan amalan-amalan yang disebutkan? Ya, begitu juga misalnya al-masa'ib, musibah-musibah yang melanda seorang, yang musibah itu juga sebagai penghapus dosa. Atau amalan-amalan yang disebutkan sebagai penghapus dan penebus dosa. Ini juga kita bahas di pelajaran kita di pagi hari. Ya. Maka ketika itu yang dimaksud adalah as-shagha'ir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, misalnya as-salawatul khams wal jum'atu ila jum'ah wa ramadan ila ramadan kafaratun bima bainahunna in istunibatil kaba'ir. As-salawatul khams, salat yang lima waktu. Kemudian wal jum'atu ila jum'ah, Jumat ke Jumat berikutnya. Ramadan ila Ramadan, Ramadan ke Ramadan berikutnya. Ini adalah kafaratun, sebagai penebus di antara masing-masing. Penebus apa? Penebus dosa. Dosa apa? As-shagha'ir, dosa-dosa kecil. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan idan tunibatil kabair, ketika dosa-dosa besar itu dijauhi. Ya. Baik. Kita bacakan juga kalamnya Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan rahimahullah taala. Qala al-kaba'ir jam'u kabirah wa hiya kullu dzambin tawa'adahu Allahu sahibahu bin narin aw la'natin aw ghadabin aw 'adabin aw nafyil iman aw rattaba Allahu 'alaihi haddan fid dunya. Al-kaba'ir ini jamak dari kabirah. Yang mananya al-kaba'ir itu jamak dosa-dosa besar. Kabirah itu dosa besar. Adalah setiap dosa yang Allah ancam pelakunya dengan neraka, ya, atau dengan laknat, ya, dengan laknat, atau dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, atau Allah ancam dengan azab, atau Allah ancam dengan dinafikan keimanan dari dirinya. Aurattaballahu 'alaihi haddan fid dunya. Atau disebutkan sanksi pidananya di kehidupan dunia. Maka yang seperti ini disebut dengan al-kaba'ir. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang al-kaba'ir ini, beliau menjawab asyirku billah. Ya. Asyirku billah. Yaitu yang pertama adalah asyirku billah. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Melakukan perbuatan kesyirikan. Ini adalah akbaru al-kaba'ir. Ya, ini adalah akbaru al-kaba'ir. Apa itu asyirku billah? Ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la dhulmun 'adzim. Wa qala Luqman ibnihi wa huwa ya'ir. Dan ingatlah ketika Luqman, itu Luqman Al-Hakim berkata kepada anaknya, ya, dalam rangka memberikan wasiat kepada anaknya, wejangan kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah. Janganlah engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la dhulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang sangat besar. Akbarul kaba'ir. Ya. Sebesar-besarnya dosa besar adalah asyirku billah. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya al-kaba'ir itu bertingkat-tingkat, tidak dalam satu tingkatan, tidak. Ya. Yang paling dahsyat, yang paling besar adalah asyirku billah, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik akbar atau syirik asghar, syirik besar atau syirik kecil, kedua-duanya. Ya. Asyirkul asghar min akbari kabair. Syirik asghar itu termasuk dari dosa besar yang paling besar. Ini harus kita pahami. Walaupun dikatakan syirik asghar, ya, walaupun dari sisi ya, akibat itu tidak seperti syirik akbar. Ya, syirik akbar menyebabkan seorang keluar dari Islam. Syirik asghar tidak. Syirik akbar menyebabkan seorang itu kekal di neraka. Syirik asghar tidak. Syirik akbar menyebabkan gugurnya seluruh amalan. Syirik asghar menggugurkan amalan yang ya, ternodai dengan syirik asghar tersebut. Tapi tidak seluruh amalan. Itu beda-bedanya antara. Tetapi asyirkul asghar min akbaril kabair. Ya, karena itu ya, sebagaimana perkataan Abu Bakar Mas'ud radhiyallahu taala anhu, la'an ahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi shadiqan. Seandainya aku bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dusta, berarti apa ini? Kabirah, dosa besar. Dia berdusta atas nama Allah. Dia bersumpah dan dia berdusta. Tapi itu lebih aku sukai, ya, atau lebih mending daripada kalau aku bersumpah dengan nama selain Allah, walaupun itu jujur, walaupun itu benar. Kenapa? Karena bersumpah dengan selain nama Allah ini adalah syirkun asghar. Ya, syirkun asghar akbar minal kabair. Baik, yang kedua, wal ya'su min rahmatillah. Berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berputus asa dari rahmat Allah, wal amnu min makrillah. Dan merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Ya, dua hal ini yang menjadi poin kita di sini. Bahwasanya dua perkara ini adalah minal kabari, termasuk dari dosa-dosa besar. Yang pertama apa? Al-ya's. Seorang itu berputus asa. Al-ya's faqdur raja. Hilangnya harapan itu namanya al-ya's. Ya, ar-rauh itu qaribun min rahmah. Ya, qaribun min makna rahmah. Ya, itu dekat dengan makna rahmah. Ya. Wa huwa al-faraq wa tanfis, yaitu al-faraq dari jalan keluar, dari keringanan yang diberikan oleh Allah. Ini al-ya'as min rahmah. Walaupun kalau dari ayat yang kita sebutkan sebelumnya, wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhalu, ini juga menunjukkan dan mensyaratkan bahwasanya berputus asa dari rahmat Allah adalah minal kabair. Begitu juga wal amnu min makrillah, yang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bi an ya'siyallaha ma'a istidrajihi bin ni'ami. Ya, dia bermaksiat kepada Allah, kemudian dia ma'a istidrajihi bin ni'ami. Dia mendapatkan istidraj dari Allah. Apa istidraj itu? Ya. Istidraj itu kalau diterjemahkan kayaknya susah. Dia diulur, dibiarkan. Dia bermaksiat kepada Allah, dia melakukan ini dan itu. Dia mendapatkan kekayaannya dengan cara yang haram. Tapi kok ya aman-aman saja. Ya. Aman-aman saja, kekayaannya makin bertambah, usahanya makin hebat, tapi dengan cara-cara yang haram, misalnya gitu ya. Ya, dia bermaksiat kepada Allah, ya, bukan hanya sawair tapi al-kabair. Ya, tapi kok misalnya secara duniawi kelihatannya tambah sukses. Nah, ini yang disebut dengan al-istidrak, dibiarkan. Ya. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. dan mereka yang mendustakan ayat-ayat kami, sana stadori juga. Ya, kami akan melakukan istidraj kepada mereka dari sisi yang mereka tidak mengetahuinya. Wa umli lahu, dan kami biarkan mereka. Inna kaidi mati, sungguhnya tipu daya ku sangatlah dahsyat, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika seorang itu dia mengalami istidraj, dia tidak tahu, dia tidak merasa. Dia merasa bahkan bahwasanya ya dirinya aman-aman saja. Bahkan dia merasa bahwa saya dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena buktinya dia tambah kaya, karena dia tambah sukses. Padahal kita ingatkan sekali lagi bahwasanya kenikmatan yang sifatnya umum itu bukanlah sama sekali pertanda bahwasanya seorang itu dicintai oleh Allah atau tidak. Apa itu kenikmatan yang sifatnya umum ya? Harta, ya, sehat, makanan, minuman. Kenikmatan dunia itu bukan kenikmatan yang khusus. Allah berikan kepada siapa saja. Ya. Kok orang terkaya di dunia bukan seorang muslim? Katanya orang muslim itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada kaitannya. Ya, enggak ada kaitannya. Tetapi nikmat yang sifatnya khusus itu yang ada kaitannya dengan cintanya Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang hamba atau tidak. Apa nikmat yang sifatnya khusus? Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat berupa al-iman wal Islam, bertauhid. Nikmat talabul ilmi, nikmat sifatnya khusus. Nikmat ketika seorang itu yang syarih sadruhu lil haq, lapang dadanya ketika menerima al-haq, itu nikmat yang sifatnya khusus. Ya. Nah, itu baru kita bisa katakan seorang itu dicintai oleh Allah atau tidak kalau dia mendapatkan nikmat yang khusus ya atau tidak. Kalau nikmat yang sifatnya umum ya sama sekali tidak ada kaitannya bahwasanya Allah cintai dia atau tidak. Bahkan bisa jadi apa? Al-istidraj. Bahkan bisa jadi apa? Al-istidraj. Dibiarkan ya semakin merajalela dia. Tapi pada suatu saat ya, ada saatnya Allah Subhanahu wa taala azab dia dengan azab yang maha pedih wal iyad billah. Qala wa ani bani mas'ud. Qala akbaru kaba'ir al-isyraku billah wal amnu min makrillah wal kunutu min rahmatillah wal ya'su min rahillah. Dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, ini akhbar dari Ibnu Mas'ud, akhbarul kaba'ir, dosa besar yang paling besar adalah al-isyraku billah, melakukan kesyirikan kepada Allah. Ya. Wal amnu min makrillah, dan rasa aman dari makar Allah. Wal kunutu min rahmatillah wal ya'su min rahillah. Al kunut ya, berputus asa dari rahmat Allah, wal ya'as. Di sini ada pengulangan. Pengulangan dari sisi makna. Ya, al kunut dengan al ya'as itu maknanya hampir sama. Tetapi di sini Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, al-muradu bil qunuti an yastab'ida rahmatallah wa yastab'ida husul al-matlub. Wal muradu bil ya's huna an yastab'ida al-insanu zawal al-makruh. Ya, beliau membedakan ketika disebutkan al-ya'as dan al-kunut pada satu tempat. Al-kunut yang dimaksudkan di sini, ya, kunut pakai ta, bukan pakai ta. Ya, bedanya jauh kan, itu jangan salah. Loh, berarti kalau orang doa kunut itu karena dia berputus asa? Bukan. Itu doa kunut pakai ta. Kalau pakai ta, kunut, ta, ada kol-kolahnya. Itu artinya putus asa. Tapi kunut itu apa? Dawamul ibadah, seorang selalu melakukan ibadah. Al-qanit pakai ta itu adalah orang yang senantiasa beribadah kepada Allah. Tapi al-qanit pakai ta itu adalah orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Bedakan ya. Kalau kunut pakai ta apa? Niatnya seorang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-kunut pakai ta itu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oke, pembahasan kita bukan itu. Al-kunut di situ dengan al-ya'as disebutkan bersamaan. Kata Syaikhul Utsaimin, yang dimaksudkan dengan al-kunut di sini adalah an yastabida rahmatullah. Dia yastabid, merasa jauh, merasa tidak mungkin, merasa mustahil untuk mendapatkan rahmat Allah, merasa mustahil untuk bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya. Sementara al-ya'as, dia merasa mustahil untuk dihilangkan apa yang tidak dia sukai dari dirinya. Dibedakan itu saja. Tapi pada intinya sama ya, itu yaitu al-ya'as min rahmatillah wal kunut min rahmatillah. Ini adalah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berputus asa ya dari mendapatkan yang dia harapkan atau berputus asa hilangnya yang tidak dia sukai dari dirinya. Ya dia sakit. Ya, kemudian sakitnya enggak sembuh-sembuh, akhirnya berputus asa. Dan merasa tidak mungkin penyakitnya akan sembuh. Ini al-ya'as. Ya. Rawahu Abdul Razzaq. Baik, selesai kita dari pembahasan kita al-amn min naqrillah dan al-ya'as min rahmatillah, rahmatillah. Kita masuk kepada al-masail. Jadi sedikit aja. Setelah kita selesai dari bab ini dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk pada bab yang baru. Qala fihi masail. Ya, pada bab ini terdapat masail, masalah-masalah. Al-ula, masalah pertama tafsir ayatul A'raf. Yang pertama adalah tafsir dari ayat Al-A'raf. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala fa amina makrallah fala ya'manu makrallah ilal qaumul fasiqun. Ini sudah kita jelaskan. Ya, apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Dan tidaklah. Yang merasa aman dari makan Allah kecuali kaum yang merugi. Ya, haramnya seorang itu untuk merasa aman dari makan Allah Subhanahu wa taala. Sehendaknya dia takut akan dirinya. Dirinya banyak kekurangan. Ya, dirinya banyak kesalahan, dirinya banyak dosa, dirinya melakukan dosa siang dan malam. Innakum tuqtiuna bil-laili wan nahar. Ya, sungguhnya kalian pun melakukan dosa siang dan malam. Ya, jangan pede kita merasa kita ini tidak bersalah. Ini banyak sekali orang yang seperti ini. Ya, kalau kita ditimpa musibah, apa salahku? Ya, jangan seperti itu. Banyak salahmu. Ya. Ya apa? Ya kamu aja yang nggak merasa. Ya, dari melihat hal yang diharamkan Allah, mendengar apa yang diharamkan Allah, dari kurangnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan dari yang lain. Jadi jangan merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Asalnya tafsir ayat Al-Hijr. Tafsir ayat pada surat Al-Hijr yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yaqnatu min rahmati rabbihi illa dhalul." Tidaklah dia berputus asa dari rahmat Rabb-nya kecuali orang-orang yang tersesat. Ini adalah ramah dari berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Atsalitsu siddatul wa'id fi man amina makrallah. Ya, siddatul wa'id. Dahsyatnya ancaman terhadap mereka yang merasa aman dari makar Allah. Ya, bahwasanya mereka adalah kaumul fasirun, orang-orang yang rugi. Dan ini juga termasuk minal kabair, dari dosa-dosa besar. Yang keempat dan yang terakhir, syiddatul ra'id fil qunut. Dahsyatnya ancaman terhadap orang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwasanya tidaklah yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang tersesat. Dan begitu juga dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya al-qunut atau al-ya'su min rahmatillah, berputus asa dari rahmat Allah, termasuk dari dosa-dosa besar. Wallahu ta'ala alam, insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk pembahasan tentang kesabaran terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Minal imani billah as-sabru ala aqdarillah. Termasuk dari keimanan kepada Allah adalah kesabaran terhadap ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Naqtafi lahuna subhanallahi wa bihamdih. Asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.